senang dan happy. Telepon tang panting hidupku ini ku tahan sehari lagi. Yeah. Untungnya sore ini hujan turunkan temperatur otakku. Untung nggak tidur tidur setiap hari pikiran. Ke kanan kiri nasibku ini lagi makin menjauhi. Bunyi petir dan dinginnya hujan cairkan mendidihnya darahku. Untung kesandung-sandung langkahku ini di belakang ketusuk belati. Sore-sore man.